Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di antara dari kisah yang membantah syubhat orang-orang musyrikin yang tadi kita sebutkan. Mereka membantah tuduhan ahli sunnah, ahli tauhid yang menyebutkan bahwasanya seorang ketika melakukan satu kesyirikan maka dia musyrik dan dia kafir. Ayat-ayat yang berisikan tentang bahaya kesyirikan dan hadis-hadis Rasul yang mengecam tentang perbuatan kesyirikan terkena kepada dirinya. Ternyata ini dibantah oleh mereka, orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini. Mereka beranggapan salah tuduhan tersebut karena keyakinan mereka, dan ini keyakinan yang salah yang butuh diluruskan, yang tidak faham tentang praktek amalan mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya seorang itu dikatakan musyrik dan kafir adalah apabila pada diri orang ini terkumpul pada dirinya seluruh, sekali lagi, seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, orang-orang musyrikin. Sehingga dengan syubhat ini akhirnya mereka menyalahkan tuduhan ahli tauhid, ahli sunnah yang menuduh si fulan musyrik, perbuatan ini adalah kesyirikan, pelakunya musyrik. Naam. Karena mengatakan mereka ini masih sholat, mereka ini berhaji, mereka ini puasa, mereka juga berzakat. Nah, sehingga dengan praktek-praktek dari amalan-amalan Islam yang tadi kita sebutkan digunakan oleh ahli syirik pada zaman kita saat ini untuk menjadikan tameng mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya tujuannya bukan itu. Maksud tersembunyi dari diri mereka adalah berkeinginan untuk membantah tuduhan ahli tauhid dan merendahkan dakwah at-tauhid di mata mereka, keumuman kaum muslimin. Sehingga akhirnya kaum muslimin yang jahil merasa fobi dengan dakwah tauhid, merasa bahkan takut dengan dakwah tauhid, beranggapan dakwah tauhid adalah dakwah yang radikal, yang keras, menuduh bahwasanya si fulan ini musyrik, perbuatan ini syirik, kekal di neraka. Ini dakwah yang radikal, padahal si fulan ini masih muslim dengan alasan masih sholat, puasa dan yang semisalnya. Sehingga tujuan orang-orang musyrikin ini menyampaikan syubhat yang seperti ini adalah untuk membangkitkan emosi kaum muslimin yang awam, yang jahil tentang at-tauhid, untuk kemudian menentang dakwah at-tauhid, memusuhi dakwah at-tauhid dan membenci dakwah at-tauhid berikut orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan mengajarkan at-tauhid. Sehingga jadilah masyarakat awamul muslimin sangat antipati dengan dakwah at-tauhid, iya kan? Sangat antipati dengan dakwah tauhid. Apalagi kalau semisal disebut-sebut nama sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mereka jahil kalau semisal dakwah tauhid ini sudah didakwahkan oleh ulama-ulama sebelum beliau rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memiliki kitab yang berjudul Al-Ubudiyah, yang di kitab tersebut beliau Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan tentang prinsip-prinsip at-tauhid dan hak Allah tabaraka wa ta'ala yang harus dilakukan oleh para hamba-hambanya. Naam. Jauh hari sebelum beliau banyak yang mengajarkan tentang perkara-perkara at-tauhid, prinsip-prinsip at-tauhid. Karena demikianlah prinsip yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. mereka mendakwahkan tauhid sebagai dakwah yang mereka prioritaskan, dakwah satu-satunya yang mereka gencarkan di tengah-tengah umatnya, bahkan dakwah pertama kalinya para nabi dan para rasul kepada umat mereka adalah dakwah at-tauhid. Dan demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus para sahabatnya, maka beliau memberikan arahan kepada mereka agar dakwah yang pertama kali mereka sampaikan kepada para mad'u-mad'unya adalah seputar at-tauhid. Seperti apa hak Allah yang wajib dijalankan oleh para hamba-hambanya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di zaman kita saat ini musuh-musuh at-tauhid demikian banyak. Demikian banyak. Baik dari luar atau dari dalam. Musuh tauhid dari luar, dari kalangan mereka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang syial Islam dan berupaya untuk kemudian menjadikan kaum muslimin jahil tentang perkara-perkara agamanya. Orang-orang kafir faham tauhid adalah prinsip yang ada di dalam al-Islam. Naam, tauhid adalah sebab jayanya umat Islam sebagaimana masa keemasan Khalifah Ar-Rasyidun, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jayakan Islam, Allah kuatkan Islam adalah ketika ahli Islam kembali kepada agamanya dan meninggalkan seluruh perkara-perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan demikian pula musuh-musuh di dalam Islam itu sendiri yang berasal dari mereka orang-orang yang menampakkan diri mereka sebagai umat Islam namun menyembunyikan keyakinan yang kufur, keyakinan yang batil, meyakini beribadah kepada selain Allah adalah termasuk dari ketaatan, terkhusus beribadah kepada para wali, orang-orang saleh, demikian termasuk dari wasilah yang harus dan seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Sehingga ghurbatul Islam, keterasingan Islam di zaman kita saat ini tidak hanya keterasingan ketika seorang menampakkan perkara-perkara yang bersifat sunnah, menampakkan perkara-perkara yang bersifat sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan keterasingan Islam di zaman kita saat ini sampai menyentuh lini-lini prinsip-prinsip Islam yang menyebabkan dikafirkan mereka orang-orang yang menyelisihi prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya adalah prinsip at-tauhid, prinsip mendakwahkan perkara at-tauhid. Sehingga mu'alif rahimahullah banyak menyebutkan kisah-kisah dari membantah syubhat mereka yang beranggapan bahwasanya seorang itu musyrik apabila pada dirinya telah terkumpul seluruh sifat-sifat orang-orang musyrikin yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bacakan kelanjutan perkataan mu'alif rahimahullah. Wa yuqalu aydhan, ya sampai sini kah? Hah? Antum ini semuanya ciping atau cilek? Hah? Ciping ngaji kuping, cilek ngaji melek. Hah? Sampai di mana kemarin? Sampai sini. Wa yuqalu aydhan. Ya maksud sampai mana kemarin? Hah? Yang punya kitabnya. Ustaz lupa ngasih tanda soalnya. Ayan. Yang mana? Antum lupa semuanya. Iya, kayaknya ini kisah yang selanjutnya. Wa yuqalu aydan, kita katakan pula kepadanya kisah yang berikutnya. Kisah mereka orang-orang munafikun yang dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mengolok-olok Islam, merendahkan Islam dan kaum muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka dikatakan oleh Allah sebagai seorang yang kafir. Padahal orang-orang munafikun mereka sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan Islam secara zahir. Namun ternyata di dalam batin mereka menampakkan kekafiran. Ini menunjukkan syarat seorang kafir tidak harus secara zahir dan batinnya dia kafir. Tapi kapan seorang melakukan perkara kekafiran, cukup dikatakan dia sebagai seorang yang kafir, walaupun pada dirinya masih teramalkan sebagian dari amalan-amalan al-Islam. Kita katakan pula kepada mereka, alladzina qala Allahu fihim, kisah orang-orang yang Allah katakan kepada mereka, yaitu kisah orang-orang munafikin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-74, ini antum tulis, At-Taubah ayat yang ke-74, ini kisah orang-orang munafikin membantah syubhat orang-orang musyrikin tadi. Allah katakan, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka berani bersumpah dengan menyebut nama Allah atas apa yang mereka ucapkan, meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersumpah, ya Allah, wallahi kita tidak memaksudkan dengan ucapan kita demikian dan demikian. Berupaya untuk membela diri dengan bersumpah menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Ini orang-orang munafikin. Kemudian Allah katakan, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur, merendahkan Islam, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah Islamnya. Hanya sekedar mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah itu adalah ucapan kafir yang mereka para pelakunya dikatakan sebagai orang-orang yang telah kafir keluar setelah Islamnya. Menunjukkan sebelumnya muslim dan pada mereka masih mengamalkan amalan-amalan Islam secara zahir. Naam, wa kafaru ba'da Islam, menunjukkan mereka sebelumnya muslim kemudian menjadi kafir disebabkan karena satu ucapan kekafiran yang keluar dari lisannya. Wal iyadu billah, wal iyadu billah. Ini sebagai bantahan atas syubhat mereka orang-orang musyrikin yang menuduh ahli tauhid sebagai kelompok yang keras karena telah mengkafirkan orang-orang yang pada hakikatnya belum kafir, telah memusyrikan orang-orang yang pada hakikatnya kata mereka belum musyrik karena masih mengamalkan amalan-amalan Islam secara zahir. Ini tuduhan yang salah, yang pelakunya jahil tentang sejarah Islam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya serta apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Kita lanjutkan perkataan ma'alif, amma sami'ta Allah kafarahum bi kalimatin ma'a kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu dengar dalam ayat ini, kata mu'alif rahimahullah, bahwasanya Allah telah mengkafirkan mereka, orang-orang munafikin, dengan satu kalimat, padahal mereka hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang mulia. Zaman yang mulia. Melihat Rasul berbicara dengan Rasul, salat di belakang Rasul, berjihad bahkan bersama Rasul, amalan yang mulia. Amalan seseorang bisa berteman, melihat semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan para sahabat Rasul dengan generasi setelah mereka. Dikisahkan bahwasanya amalan suhbatur Rasul, berteman, bersahabat, melihat, bergaul bersama Rasul adalah termasuk amalan yang afdal, yang sangat besar pahalanya di dalam al-Islam, adalah kisah sosok dari al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Para fuqaha, para ulama yang hidup pada zamannya diceritakan sempat berkumpul. Di dalam perkumpulan mereka, mereka membicarakan sosok dari al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Naam. Mereka kumpulkan beliau seorang yang mumpuni di dalam sifat dermawannya, mumpuni di dalam akhlaknya yang mulia, mumpuni di dalam bab syaja'ah, keberanian ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan ketika orang-orang muslimin berhadapan dengan orang-orang kafir, diceritakan dalam sejarah al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah, salah seorang pahlawan dan pemberani dari kelompok orang-orang kafir maju terdepan, maju di hadapan barisan kaum muslimin, mengajak untuk lawan tanding, mubarazah. Maka majulah salah seorang di antara kaum muslimin, dan subhanallah, seorang muslim tersebut berhasil dikalahkan. Maju lagi orang yang lainnya, dan subhanallah, orang ini berhasil dibunuh, dikalahkan oleh sang musuh Allah tersebut. Sehingga bangga dia, besar hati dia, dan menimbulkan ketakutan di mata-mata kaum muslimin, takut untuk berhadapan dengannya. Tiba-tiba majulah salah seorang yang ditutup wajahnya, tidak terlihat siapa dirinya karena tertutup wajahnya, dan melawan orang tersebut, dan subhanallah, dengan tangkasnya dia berhasil membunuhnya. Ketika orang ini mundur, diikuti oleh seseorang dan dilihat siapa dirinya, ketika dibuka wajahnya, beliau adalah al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Seorang pemberani. Sehingga disebutkan oleh mereka, para fuqaha, para ulama yang hidup pada zamannya, pada diri al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah terkumpul seluruh amalan-amalan kebaikan. Beliau mumpuni di dalamnya, terkecuali satu amalan saja, yaitu suhbatur Rasul. Beliau tidak bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan amalan bersahabat dengan Rasul adalah amalan yang besar. Dalam keadaan amalan ini ternyata dimiliki oleh mereka orang-orang munafikin. Mereka memiliki amalan tersebut, namun disebabkan karena kekufuran mereka, kemunafikan mereka, menyebabkan akhirnya amalan ini tidak menjadikan mereka menjadi orang-orang yang mulia, tapi menyebabkan akhirnya mereka rendah dan hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, karena tidak menjalankan konsekuensi iman secara zahir dan batin. Naam. Disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah, tidak akan mendengarkan Allah tabaraka ta'ala telah mengkafirkan mereka dengan satu kalimat, padahal mereka hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yujahiduna ma'ahu, mereka berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang besar, amalan yang mulia. Wa yusallun, mereka juga salat di belakang Rasul. Naam. Mereka salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah sifati sifat salat mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa. Mereka apabila mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dalam keadaan bermalas-malasan. Dan kalaupun mereka mengerjakannya, mereka mengerjakannya dengan tujuan agar dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena itulah Rasul menyebutkan dua sholat yang sangat tidak disukai oleh mereka, orang-orang munafikin, dan berat hati mereka untuk mengerjakannya, adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua waktu sholat yang ketika seorang itu berkumpul di masjid, ketika itu tidak ada lampu, tidak ada lentera, tidak ada penerang, menyebabkan akhirnya tersamar-samarkan, ya kan, wajah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kalau antum matikan lampu itu semuanya, ya kan, antum nggak bisa lihat kan ini siapa di kanan antum, ini gelap. Nah, ini sholat yang sangat berat hati mereka, orang-orang munafikin, untuk mengerjakannya. Padahal pada kedua sholat ini terkandung amalan yang besar. Hingga Rasul menyebutkan, lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kalau semisal mereka benar-benar mengetahui keutamaan kedua sholat ini, maka pastilah mereka akan berupaya untuk mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Merangkak. Nah, karena di depannya terdapat pahala yang besar, keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian disebutkan dalam alif wa yuzakun, mereka berzakat. Mereka berzakat, orang-orang munafikin, mereka berzakat. Wa yahujun, mereka berhaji. Mereka berhaji. Wa yuwahidun, mereka juga bertauhid. Tidak melakukan kesyirikan, memberikan ibadah secara zahir hanya kepada Allah. Namun mereka kafir disebabkan karena satu kalimat kekafiran yang keluar dari lisannya. Nah, kita bacakan ta'liq dari Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. قوله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا هذا جواب سابع. Ini adalah jawaban yang ketujuh. Jadi jawaban dari syubhat yang paling banyak dibantah, diuraikan dan disebutkan sisi-sisi kesalahannya oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Kasyf Syubhat, adalah syubhat orang-orang musyrikin yang tadi kita sebutkan. Nah, karena dengan syubhat ini mereka berhasil membuat emosi mereka awamul muslimin terhadap dakwah at-tauhid. Dengan syubhat ini akhirnya mereka berhasil untuk kemudian mengkaburkan hakikat dari dakwah at-tauhid, membuat mereka orang-orang lari dari dakwah tauhid dan benci terhadap dakwah tauhid. Nah, ya kebanyakan kaum muslimin itu kan tertipu dengan penampilan secara zahir. Kebanyakan masyarakat awamun nas itu tertipu dengan penampilan secara zahir. Kalau kita melihat sebab musabab munculnya dan masuknya amalan kesyirikan di negeri Hijaz, itu disebarkan oleh seorang yang bernama siapa? Bentar, Abdurrahman Akmar. Siapa yang menebarkan kesyirikan pertama kali di kota Hijaz, Mekah dan Madinah, sehingga menyebabkan akhirnya di sekitar Ka'bah memiliki sekian banyak patung-patung sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang merubah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Siapa itu? Siapa? Yahsan Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Naam. Disebutkan kenapa orang-orang Hijaz ketika itu langsung membenarkan dan menganggap baik apa yang diajarkan oleh dirinya, adalah disebabkan karena secara zahir dia menampakkan seorang yang zuhud, seorang yang banyak beribadah kepada Allah, seorang yang baik, sehingga akhirnya dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, akhirnya mereka menjadikannya sebagai pemimpin mereka. Sehingga ketika dia Amr bin Luhai melihat di daerah lain mereka melakukan kesyirikan, menyembah berhala-berhala yang mereka buat dari selain Allah, maka dia pun membawa salah satu berhala ini ke negerinya, ke Hijaz, dan menyuruh masyarakatnya untuk membuat berhala dan beribadah kepada berhala tersebut. Dan akhirnya ajakannya disambut oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Naam. Dan subhanallah, sifat yang seperti ini masih ada hingga zaman kita saat ini. Masyarakat itu mereka yang dilihat adalah yang zahir. Nah, gak mungkin orang ini musyrik, gak mungkin dia kafir. Sehingga dengan sebab sifat dan tabiat mereka demikian, sehingga akhirnya dibangkitkan emosional mereka oleh mereka orang-orang musyrikin, para kuburiyin yang membenci dakwah tauhid. Jadilah masyarakat awamul muslimin dengan suka menjadi antipati, benci, tidak suka dengan dakwah tauhid, dakwah yang mengajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin lihat Pak Haji itu kafir. Dia sholat, ya kan? Dia suka bersedekah. Walaupun memang pada hari-hari tertentu dia melakukan ziarah ritual, mendatangi wali si fulan, wali si fulan. Naam. Walaupun memang dia masih percaya bahwasanya cincin akiknya tersebut akan bisa mendatangkan kesugihan dan yang semisalnya. Tapi kalian jangan lihat praktek amalan yang dilakukan oleh dirinya, lihatlah amalan-amalan kebaikannya. Dia sholat, dia puasa, dia haji. Enggak mungkin orang yang seperti ini dikatakan kafir dan musyrik. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, ini syubhat yang paling banyak bantahannya dan disebutkan sisi-sisi bantahannya oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza jawabun sabi, ini adalah jawaban yang ketujuh. Madmunuhu waqa'atan, yang kandungannya tersebut ada dua tempat. Ada dua tempat yang menyebabkan kenapa mereka orang-orang munafikin dikatakan sebagai seorang yang kafir. Kafaru ba'da islamihim, disebabkan karena satu kalimat yang mereka ucapkan tersebut. Al-ula, yang pertama adalah annallaha ta'ala hakama bikufril munafiqin. Allah tabaraka ta'ala menghukumi kafirnya orang-orang munafiqin. Alladzina qalu kalimatal kufri, yang mengucapkan kalimat kekafiran, ma'a annahum kanu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusallun, mereka sholat. Wa yuzakun, mereka menunaikan zakat. Wa yahujun, mereka berhaji. Wa yujahidun, mereka berjihad. Wa yuwahidun, dan mereka juga bertauhid, tidak melakukan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada umumnya. Tapi ternyata Allah katakan mereka kafir disebabkan karena satu kalimat. Nah, sehingga terbantahkan syubhatnya orang-orang musyrikin tersebut. Karena kalau semisal seseorang itu tidak boleh dikafirkan, dikatakan musyrik, kecuali harus terpenuhi pada dirinya sifat-sifat orang-orang musyrikin pada zaman Rasul, mengingkari Rasul, menuduh Al-Quran itu sebagai sihir dan yang semisalnya, maka tentulah terbantahkan dengan kisah orang-orang munafikin yang dikatakan kafir oleh Allah disebabkan karena satu kalimat, padahal mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Asaniyah, yang kedua, annahu hakama bikufril munafiqin alladzina istahza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi. Allah tabaraka wa ta'ala juga menghukumi kafirnya orang-orang munafikin yang mengolok-olok Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya. Kalau yang di atas, karena mereka mengucapkan kalimat yang kafir, kalimat kekufuran, di antara kalimat kekufuran yang diucapkan oleh orang-orang munafikin ketika selesai perang Tabuk, mereka mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Nantinya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah. Naam, yang mereka maksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Naam. Mereka merendahkan Islam, membenci para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat kekafiran. Yang kedua, mereka mengucapkan kalimat kekafiran, akan tetapi kalimat yang mereka ucapkan tersebut adalah bersifat olok-olokan kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya. Wa qalu, mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Ini terjadi setelah perang Tabuk. Naam. Kita tidak melihat semisal para ahli baca Al-Qur'an kita seperti mereka ini. Naam. Arghabu butunan, mereka adalah orang-orang yang paling rakus ketika menyantap makanan. Wala akzabu al-sunan, tidak pula seseorang yang paling dusta lisannya. Wala azbanu indal liqa, tidak pula seorang yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh Allah tabaraka wa taala. Ini mereka ucapkan setelah perang Tabuk. Kalau yang di atas tadi kita sebutkan, wallahu alam bisab, apakah di perang Tabuk atau tidak. Nah, kemudian disebutkan di sini ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, yang mereka maksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Qura, yang mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Sehingga Allah turunkan kepada mereka ayatnya wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Apabila kamu bertanya kepada mereka tentang sebab kenapa mereka mengucapkan ucapan tersebut, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ini hanya sekedar berkelakar, bermain-main saja. Qul, katakanlah ya Rasul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian mengolok-oloknya? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta uzur, karena sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Sehingga disebutkan orang-orang munafikin sebagai seorang yang kafir pada dua tempat yang berbeda yang tadi kita sebutkan. Nah, fahakama bikufrihim ba'da imanihim ma'anahum zakaru annahum kanu yastahzi'un. Allah menghukumi mereka sebagai seorang yang kafir setelah imannya dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang telah menyebutkan alasan mereka menyampaikannya adalah karena sekedar bersendau gurau saja, berkelakar saja. Walam yaqulu dzalika ala sabilil jid, mereka tidak mengucapkannya dalam keadaan bersungguh-sungguh dan memaksudkan. Wa kanu yusallun, mereka yang mengucapkan ini adalah orang-orang yang sholat. Wa yatasaddaqun, yang mengucapkannya ini orang yang bersedekah. Naam. Ini sebagai bantahan syubhat yang disebutkan oleh mereka orang-orang musyrikin. Wa dzakara al-mu'allif rahimahullah anna al-jawab 'ala hadhihi syubhah min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mu'allif rahimahullah nanti akan menyebutkan ketika seseorang memahami jawaban dari syubhat ini, maka ini adalah satu manfaat, satu perkara yang paling bermanfaat dari seluruh tulisan yang ada di kertas-kertas ini. Maksudnya, perkara yang paling bermanfaat yang dengannya akhirnya seseorang bisa membantah syubhatnya orang-orang musyrikin dan menyelamatkan akidahnya dari tipu daya syubhatnya mereka orang-orang musyrikin adalah ketika memahami secara benar syubhat orang-orang musyrikin tersebut Berikut jawaban yang diuraikan panjang lebar oleh al-muallifu rahimahullahu taala. Ini perkara yang sangat besar faedahnya dan paling banyak manfaatnya dari seluruh apa yang telah ditulis oleh muallif rahimahullahu taala. Sehingga Syekh menyebutkan, beliau menyebutkan pada jawaban yang ketujuh ini kisah orang-orang munafikin di dua tempat yang berbeda. Mereka mengatakan kalimat kufur. Allah katakan wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah kafir setelah Islam mereka. Nah, kita bacakan sedikit perkataan mu'alif. Kurang semenit. Wa kadzalika alladziina qala Allahu fiihim, demikian pula orang-orang yang Allah katakan kepada mereka, masih menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafikin. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Terjemahnya telah kita sebutkan. Artinya pada syubhat yang pada jawaban yang ketujuh ini mu'alif rahimahullah menyebutkan kisah orang-orang munafikin dan kisah mereka dikafirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebabkan mengucapkan satu kalimat kekafiran dan disebabkan mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah dan Rasulnya dan menampakkan Islam secara zahir. Naam. Fahaula alladzina sarha Allahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Orang-orang ini yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah jelaskan tentang mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir setelah iman mereka, dalam keadaan mereka ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini yang menyebutkan mereka kafir, ketika itu mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Di perang Tabuk menunjukkan mereka sedang melakukan amalan yang besar, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazahi. Mereka mengucapkan satu kalimat yang mereka menyebutkan mereka mengucapkannya hanya sekedar berkelakar, bersendoguro saja. Fata'ammal hadhi syubhah. Maka perhatikanlah syubhat mereka ini. Wahya qauluhum tukafiruna minal muslimina unasan, kalian telah mengkafirkan sekelompok manusia dari kaum muslimin. Yashhaduna alla ilaha illallah wa yusalluna wa yasumun, dalam keadaan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka salat, mereka berpuasa. Thumma ta'ammal jawabaha, dan kemudian kamu perhatikan jawabannya. Fa innahu min anfa'i ma fi hadhil awraq. Jawaban ini adalah jawaban yang paling bermanfaat yang tertulis di dalam lembaran-lembaran kertas ini, kata beliau rahimahullah. Sehingga seluruhnya ada 7 jawaban yang telah disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Nanti akan disebutkan jawaban yang ke-8. Nah, afwan Ustaz, bagaimana cara kita meminta keikhlasan seorang yang pernah kita ambil barangnya dalam keadaan kita tidak mengetahui keberadaan orang tersebut? Disebutkan oleh salah seorang di antara ulama kita, lupa namanya, Syekh bin Utsaimin ataukah yang lain, ketika ditanya dengan jawaban yang semisal, beliau menganjurkan agar seseorang bersedekah dengan senominal dari barang yang telah diambilnya, dia tujukan pahalanya untuk orang tersebut. Nah, kalau diambil sendal, antum kira-kira saja ini sendal harganya sekian, antum sedekahkan, antum niatkan pahalanya untuk orang tersebut. Kalau antum ngambil uang, maka antum sedekahkan senominal dengan harta yang kamu telah mengambilnya. Dan apabila ternyata di kemudian hari engkau menjumpai orang tersebut, maka kamu kembalikan harta yang telah kamu mengambilnya. Ini dilakukan dalam rangka agar seorang bisa terlepas dari tanggungan, karena di yaumul qiyamah nanti ada qisas, ada yang namanya qisas. Qisas diterapkan dengan seseorang diambil amalan kebaikannya kemudian diberikan kepada orang yang didzaliminya tersebut, yang senominal dengan apa yang telah dia lakukan kepada saudaranya. Sehingga diharapkan ketika terjadi qisas, nah amalan sedekah tadi itu bisa diberikan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, kalau mengambil orang lain dalam mengambil barang orang lain sementara dia tidak ridho, ini enggak boleh. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan. Ini jangan telah terjadi kasus pencurian ini, kok pertanyaannya banyak. Hah. Nanti bisik-bisik aja ya sama manduk. Afan, nih uang saya hilang, tolong diproses. Insya Allah akan secepatnya diproses. Apakah boleh mengkafirkan seorang muslim yang melakukan kesyirikan? Apakah itu tidak membuat kita terjatuh dalam pemikiran khawarij? Jawabannya, kalau mengkafirkan secara mutlak itu boleh. Tapi kalau semisal mengkafirkan secara ta'yin, itu tidak dibolehkan. Jangan kemudian setelah belajar kasus syubhat, akhirnya di kepala kita ada syubhat. Nah, ada syubhat ini bahaya. Akhirnya kita pulang ke kampung kita, ah, ini Pak Haji syirik, kekal di neraka kami. Jangan beli di warungnya. Ini apa namanya, tetangga kita kafir nih. Jangan demikian. Ketika mengkafirkan secara individu dan person tertentu, itu dibutuhkan banyak persyaratan. Karena disebutkan kaedah yang disebutkan oleh mereka para ulama, tidak semua seorang melakukan kekafiran dikatakan kafir, tidak semua seorang melakukan kesyirikan dikatakan musyrik. Tapi lafaz syirik dan kafir itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan terhalang dari dirinya mawani' at-takfir. Nah, yang kita bantah adalah syubhatnya orang-orang musyrikin tadi itu yang beranggapan tidak boleh kita menghukumi si fulan sebagai tidak boleh kita menghukumi perbuatan demikian sebagai kesyirikan dan kekafiran. Adapun menyikapi kegiatan-kegiatan ataukah apapun praktek amalan-amalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita ini dalam keadaan ternyata amalan-amalannya tidak sesuai dengan bimbingan Islam, sikap kita jelas. Nah, kita tidak bersama dengan mereka di amalan tersebut, tapi bersama dengan masyarakat di amalan yang lain dalam bab interaksi hubungan terus tetap, tapi pada batasan-batasannya, tidak menyelisih dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidzakumullah.